ini cang sing rungwangi to. Inggih, yang kendang seret kendang akeh medali remu bahasa. Aman gedang moyong melu di tuna. Nah, be bungut di daun. Nah, te bungut di daun. Posong ini. On the plane of mind, a thought is a thing, and a mood is a place. Thank you. vai, vai pra Ruanda. Vem, vem, vem de Luanda. Deixa tudo que é triste. Vai, vai, vai pra Ruanda. Jolali Jawane. Sapulini Ujumpopaya Anak manis siapa namanya. Begitulah satu nomor dari penindasan. Kau telah mempersembahkan